بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembahasan kita pembacaan kitab تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان. Kitab tersebut tentang tafsir dari Al-Quran yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Al-Usuli Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai kepada Surah 138, yaitu firman Allah, Sibghatallah wa man ahsanu Allahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Ya, telah lalu bahwanya yang dimaksud dengan sibghah adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah azza wa jal memerintahkan kita untuk berpegang dengan agamanya, berpegang dengan agamanya, dan bukan hanya sekedar berpegang. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan ibarat sibghatullah. Ya. As-sibghah sebagaimana telah lalu, apa maknanya? Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu maknanya sibghah. Ma'indaman. Fadlan, mana fadlan? Apa maknanya sibghah? Iban. Apa maknanya sibghah? Hah? Kenapa di sini digunakan ibarat sibghah? Adnan, mana Adnan? Hah? Hah? Air. Air. Tayyib, setuju. Hah? Dan enggak setuju. Ah. Hendak. Tayyib, apa? Kenapa kok digunakan istilah sibghah? Ah. Arman. Naam. Tayyib. Naam, betul. Ya. Jawaban air atau kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani ketika anaknya lahir dimasukkan ke air. Ya. Jawabannya semuanya betul, namun bukan itu yang ingin kami ingin yang ingin kami inginkan, ya. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, ya, beliau menyatakan bimanzilati sibgh at-tam lis-saub. Jadi ibarat pewarna yang mewarnai pakaian. Sibgh artinya pewarna. Dia mewarnai pakaian. Warna apapun, pacar, disebut sibgh dalam bahasa Arab. Beliau rahimahullah menjelaskan ibarat pakaian, ya, yang dicelupkan ke air, kemudian sibgh tadi menjadi apa? Menjadi apa? Sifat daripada pakaian. Dikatakan pakaian ini warnanya biru, coklat, ya sudah, Itu sifatnya pakaian tadi. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Ya, sibghatullah, sibghah yang terbaik adalah sibghahnya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Siapa yang lebih baik daripada sibghahnya Allah? Tidak ada. Agama mana? Maka di sini dimaknai apa? Millah. Maknanya sibghah adalah millah, yaitu agama. Jadi kita dituntut oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini untuk berpegang dengan agamanya secara kokoh, sehingga agama tersebut melekat di dalam diri kita sebagaimana pewarna pakaian tadi. Sebagaimana apa? Pewarna pakaian. Ya. Yang kemudian beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya jika kita ingin tahu terhadap sesuatu, maka kiaskan dengan yang sebaliknya, yang berseberangan dengannya. Maka mereka yang berpegang dengan sibghatullah, dengan sibghah yang selain dari sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti apa? Dijelaskan kemarin sudah kita baca dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Ya, beliau sebutkan mereka yang berpegang dengan sibghahnya Allah adalah ahlul iman. Mereka yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Ya, dengan keimanan yang sempurna. Tunduk kepada Allah dari hati, begitu juga jawareh, anggota tubuhnya. Ya. Begitu juga mereka yang berpegang dengan sibghah Allah, mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mereka berpegang dengan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Azza wa Jal. Inilah orang-orang yang berpegang dengan sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, qala Imam Sa'di rahimahullah, faqizhu bi'abdin kafara bi rabbih. Ya, maka kiaskan dengan seorang hamba yang kufur dengan Rabbnya. Kalau kemarin pembahasan kita hamba yang beriman, maka sekarang hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak berpegang dengan sibghatullah, tidak berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kufur dan ingkar. Kafara bi rabbih. Maka kalau sudah kafir, akibatnya apa? Dia pasti berdusta. Ya. Pasti berdusta. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina." Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ketika ingkar dia, dia mengingkari qaul Allah, mengingkari qaul Rasul dengan mudahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ulaika ashabul jahim. Mereka adalah penduduk neraka jahim. Ini keadaan orang-orang kafir yang ingkar. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang kafir mukhrij anil millah, yang keluar dari agama. Bukan orang Islam, atau mungkin kafir asli memang dasarnya. Ya. Wasyarada anhu, kemudian dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah di sisi dia berusaha untuk menjauh dari Allah Azza wa Jal. Al-Qur'an memerintahkan, dia berusaha untuk apa? Untuk mengingkari Al-Qur'an. Rasulullah SAW berada di satu sisi, dia berusaha untuk menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya. Wa akbala ala ghairihi minal makhluqin. Kemudian dia menerima selain Allah daripada makhluk untuk dijadikan apa? Sesembahan. Maka mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Kejelekan yang paling jelek. Tidak ada kezaliman, tidak ada kemaksiatan yang paling zalim dan paling jelek melebihi asyirku billah. Ya. Dengan apa? dengan seseorang menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang ia cintai, setidaknya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, disamakan. Atau bahkan mungkin orang-orang kafir yang sesungguhnya tidak sama sekali mereka mencintai Allah. Ya, ini di zaman sekarang. Adapun kuffar Quraisy terdahulu, mereka menjadikan Allah sebagai Rabb. Ya, namun mereka juga menjadikan selain Allah daripada makhluk-makhluk, orang-orang soleh yang mereka anggap ini adalah orang-orang soleh yang meninggal yang dapat memberikan apa, menjadi penengah antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Kami tidak menyembah mereka, namun mereka ini dapat mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan waqatiluhum, perangi mereka, hatta la takun fitnah, sehingga tidak ada fitnah di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan fitnah adalah asyirku billah, kesyirikan. Maka mereka mengarah kepada kesyirikan yang menyekutukan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuninya. Ya. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannah. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haram atas surga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik apa saja, kemaksiatan apapun. Adapun syirik Allah tidak mengampuni. Ya, kecuali dengan at-taubah. Kecuali dengan at-taubah. At-taubah as-sadiqah, taubat yang benar, taubat yang jujur, dan meninggalkan semua yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka orang-orang kafir, akbalu ala ghairihi minal makhlukin, mereka menjadikan makhluk-makhluk. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, ya, orang-orang majusi. Di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh, menjadikan orang-orang soleh lebih daripada yang lain, bahkan disamakan dengan Allah. Bahkan sebagian mereka melebihkan orang-orang tersebut daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagian orang menjadikan orang-orang soleh yang mereka sebut aulia, yang mereka sebut wali-wali, yang mereka sebut masyayikh, atau yang semakna dengan itu, dianggap mempunyai karamat, mempunyai karamah yang lebih daripada apa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Di antara mereka ada yang menghidupkan orang mati. Di antara mereka, ya, ada yang menampar malaikat. Ya, ini i'tiqadat, keyakinan yang ada di antara mereka yang menisbatkan diri kepada ahlul iman dan ahlu al-islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Apa kalau bukan kesyirikan? Ya. Apalagi? Ya. Maka tanyakan. Ini adalah hakikat daripada kesyirikan. Karena dia telah menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sesuatu yang memang khusus bagi Allah, mereka yakini ada padanya. Kalau kufar Quraisy terdahulu menyekutukan Allah pada uluhiyah, namun di zaman sekarang banyak kita jumpai mereka yang menyatakan dirinya ahlul iman, menyatakan dirinya ahlul islam, sholatnya luar biasa, puasanya, hajinya setahun sekali, umrohnya dalam setahun tiga kali, dan seterusnya. Ya, namun dia menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala punya sisi apa, rububiyah. Na'udzubillah. Ya, ini adalah kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi menyatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah tidak akan memandangnya. Tidak ada rahmah baginya. Ketika Allah menyatakan tidak akan diampuni sama sekali yang namanya kesyirikan, maka Allah tidak akan memandangnya. Taraktuhu, barang siapa yang melakukan sebuah amalan kemudian dia menyekutukan aku pada amalan tersebut dengan selainku, kata Allah, aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Bagaimana kalau kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak memandang kita. Tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah selesai urusannya. Kecuali dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbarui keimanannya. Qala fattasafa bisifatil qabihah. Kemudian mereka pun disifati dengan sifat-sifat yang tercela. Tidak sebagaimana ahlul iman. Ahlul iman sifatnya mulia. Ya. Ahlul iman punya sifat mereka senantiasa bersyukur ketika ditimpa apa? Ditimpa kebaikan, diberikan kebaikan padanya. Ketika diberikan musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa apa? Bersabar. Ini adalah ahlul iman. Berbeda keadaannya dengan orang-orang kafir. Maka mereka fattasafa bisifatil qabihah, sifatnya mereka jelek. Ya, sifatnya mereka jelek. Ketika ahlul iman bersyukur, mereka kufur. Ketika ahlul iman bersabar, mereka tasakhut, mereka marah, murka, ya, dengan apa yang menimpa mereka. Fa'ala kulli hal. Qala minal kufri, daripada sebuah kekufuran. Daripada kekufuran. Wasyirki wal kadzib. Ya, ini pasti sudah. Sudah pasti. Ketika seseorang sudah kufur, sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendustakan. Mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala bawa daripada Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada As-Sunnah. Wal kadzib, ini sifat mereka. Ya, kadzib. Senantiasa mereka berdusta walaupun mereka berada dalam agama mereka, mereka senantiasa membuat dusta ini seolah-olah hal yang biasa. Qala wal khiyanah. Begitu juga khiyanah. Ahlul Islam adalah memegang amanah. Ya. Ahlul Islam yang mereka menyampaikan amanah ila ahliha, senantiasa memegang amanah. Adapun mereka ahlul khiyanah wal ghadr. Ya. Ahlul Islam menyampaikan amanah pada ahlinya walaupun amanah berat. Ya. Karena ketika sudah amanah sudah tidak dipegang, kata Rasulullah SAW, fantadhir sa'ah, maka tunggu saatnya. Ya, kehancuran akan datang. Amanah ahlul Islam memegang, ahlul kufri wasyirk, maka mereka sama sekali tidak memegang yang namanya amanah. Termasuk di antara mereka munafikun. Di antara sifat mereka idza tumina khan. Ketika mereka dianggap sebagai orang yang terpercaya, maka mereka pun berkhianat. Ya. Ketika dipercayai terhadap sesuatu, mereka pun berkhianat. Ini sifat kaum munafikin. Qala wal makr, begitu juga makar. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Ketika mereka membuat makar, itu juga kepada siapa? Orang-orang kafir. Allah sebaik-baik yang membuat makar, artinya tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal khida', begitu juga mereka ahli tipuan, senantiasa menipu umat, menipu manusia. Ini adalah orang-orang kafir. Berbeda halnya dengan ahlul Islam. Mereka senantiasa menjaga amanah. Mereka senantiasa berpegang dengan kejujuran. Ya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Karena ahlul Islam tahu. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian daripada kami. Maka ahlul iman pun menjaga itu. Qala wa adamul iffah. Begitu juga orang-orang kafir tadi tidak punya kesucian, ya. Tidak menjaga kesuciannya. Demikian keadaan mereka. Wal isaa ilal khalq, dan mereka senantiasa berbuat jelek kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwan, kalau kita melihat dan menyaksikan di beberapa negeri kafir, kita bisa melihat apa yang mereka lakukan terhadap hamba Allah, kepada ahlul Islam, dan terhadap orang-orang yang sama agamanya dengan mereka. Ya, tidak ada yang namanya rahmah. Kalau kita mau mengecek, ya, kriminalitas tertinggi, ya, ada di negeri-negeri kafir. Ada di negeri-negeri kafir. Dengan ini semua mereka menuduh ahlul Islam sebagai agama yang irhab, ya, agama teroris, radikal, ya. Ini adalah upaya mereka untuk menjauhkan umat daripada agamanya. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Ini upaya menjauhkan manusia dari agama Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Allah menjaga agamanya. Ya, Allah menjaga agamanya sebagaimana Allah berjanji, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan adz-dzikra dan kami pula yang menjaganya. Maka dengan penjagaan Al-Qur'an, agama ini tetap terjaga, ya. Allah secara langsung yang menjaganya. Qala fi aqwalihi wa af'alihi. Mereka senantiasa berbuat jelek pada ucapannya. Subhanallah. Kita bisa lihat ibarat-ibarat yang sangat disayangkan banyak ahlul Islam mengadopsi dari orang-orang kafir, dan itu adalah ucapan-ucapan yang jelek. Adapun ahlul iman bukan fahishil qaul, bukan orang yang berkata-kata kecil, bukan orang-orang yang bertutur kata apa? Bertutur kata kasar. Ya. Bahkan sebaliknya, Islam senantiasa menganjurkan dan memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap kasih sayang, bersikap rahmah, bersikap lemah lembut, baik itu di dalam bertutur kata dan bersikap, ya. Hatta kepada orang-orang kafir, hatta kepada orang-orang kafir. Adapun mereka ucapannya luar biasa, ya. Tidak perlu dicontohkan di sini, mungkin semuanya tahu, ya, dalam bahasa Inggris ucapan-ucapan yang tercela. Assalullah assalamah. Wa af'ali, begitu juga perbuatannya, ya. Kita bisa lihat, ya, waqi' yang ada di negeri-negeri kafir yang di mana perzinahan itu adalah sebuah hal yang biasa. Ya. Tidak dikatakan seseorang jadi laki-laki sejati atau perempuan sejati sebelum dia melakukan perzinahan di luar pernikahan. Nauzubillah. Ya. Tersebar padanya fawahish di negeri-negeri kafir. Begitu juga bagaimana tata cara mereka berpakaian, luar biasa. Luar biasa. Yang akan menarik orang-orang yang ada di dalam hatinya marad, penyakit, ya, untuk melakukan hal-hal yang jelek kepada mereka. Ya. Nah, ini semua ada di negeri-negeri kafir. Ada pada diri orang-orang kafir. Fala ikhlas lil ma'bud. Mereka pun tidak ikhlas terhadap sesembahannya. Tidak beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mentauhidkan Allah. Wala ihsan ila abidih. Begitu juga mereka tidak berbuat baik, tidak berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yadhhara lakal farq al'azim bainahuma. Maka telah nampak padamu setelah engkau tahu bagaimana orang Islam, bagaimana orang yang beriman, bagaimana orang yang tidak beriman, bagaimana mereka yang berpegang dengan sibghahnya Allah, bagaimana mereka yang berpegang dengan sibghahnya orang-orang kafir. Ya, maka telah nampak bagi kita perbedaannya. La yastawil khabith minat tayyib, kata Allah. Tidak sama. Ini yang jelek, ini yang baik. Ya. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun engkau takjub dengan banyaknya kejelekan. Kalau kita mau menimbang, ya, mana lebih banyak, kejelekan atau kebaikan? Kejelekan lebih banyak. Ya. Kejelekan lebih banyak. Syaitan haris, ya. Syaitan senantiasa menjaga Bani Adam untuk mereka tidak melakukan kebaikan dan mereka senantiasa menggerakkan. Wah, kata. Maka telah jelas bagi kita perbedaan antara dua perkara tersebut. Qala wa yatabayyanu lak annahu la ahsan sighah min sighatillah. Maka telah jelas pula bagi kita tidak ada sighah min sighat, tidak ada yang lebih baik daripada sighahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sighahnya Allah adalah sighah yang terbaik. Sighah yang paling tepat. Itu agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Tidak ada yang melebihi Islam. Ya, waman yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang ingin agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi dhimnihi annahu la akbaha sibghah mimman in sabagha bi ghairi dini, dan termasuk badannya tidak ada yang lebih jelek, ya, tidak ada yang lebih jelek daripada sibghah, daripada agama, daripada siapa yang berpegang dengan selain agamanya yaitu agama Islam. Ya. Qala wa fi qawlihi wa nahnu lahu abidun, yaitu pada potongan ayat ini wa nahnu lahu abidun, dan kami kepadanya senantiasa menyembah, yaitu beribadah. Potongan ayat ini ibaratnya dalam bahasa Arab ma'mulnya didahulukan, ya, ma'mulnya didahulukan, aslinya wa nahnu abiduna lahu, ya, begitu aslinya, namun lahunya diawalkan wa nahnu lahu abidu, dan kami kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ikhlas beribadah. Ya. Qala bayanu li hadhihi as-sibghah wa hiya al-qiyam bi hadaini al-aslain. Artinya potongan ini adalah terdapat padanya penjelasan, ya, daripada sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan sibghatullah, tidak ada yang melebihi sibghahnya Allah. Maka apa itu sibghatullah? Maka penerapannya ada pada ayat ini. Qala wa hiya al-qiyam bi hadzainil aslain, yaitu seorang mukmin dia melaksanakan, menegakkan dua dasar asas yang dimiliki oleh ahlul Islam. Apa itu? Qala al-ikhlasu wal mutaba'ah. Yang pertama adalah ikhlas. Ini adalah syarat diterimanya ibadah seseorang. Tidak akan diterima kecuali dia yang pertama mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, apapun jenis ibadahnya. Jangan sampai terkecoh. Ya, jangan sampai terkecoh. Ibadah ini banyak jenisnya. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya kita zakat, haji, tidak terbatas pada hal-hal itu saja. Itu bagian daripada ibadah. Wa illa ibadah lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Ya, di antara jenis-jenisnya doa, di antara jenisnya adalah sembelihan. Tidak boleh kita menyembelih kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga tawakal, ya, termasuk ibadah. Begitu juga istighatsah, isti'anah, addu'a, ya. Ini semua jenis doa. Ada doa itu istighatsah. Istighatsah adalah bagian daripada doa. Namun perbedaannya, istighatsah adalah dalam keadaan terpepet seorang hamba. Nah, itu istighatsah. Ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilaf ma 'alaihi rafidhah, tidak sebagaimana yang diyakini oleh kaum-kaum Rafidhah di zaman sekarang. Bahkan sebagian mereka yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam tanda kutip. Mereka menyatakan dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati menurut mereka. Ya. Ketika mereka terpepet, apa yang disebutkan pendahulu-pendahulu mereka? Ya Jailani, ya Badawi, itu yang disebut. Meminta istighatsah kepada siapa? Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Alim min ulama'il ummah. Ya, beliau adalah seorang ulama. Namun bukan begitu kita mendudukkan seorang ulama daripada umat ini. Ulama adalah manusia. Tidak boleh diberikan kepadanya yang memang seharusnya kita berikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Allah yang memberikan pertolongan. Begitu juga orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, alaihim la'inullah. Ketika mereka dalam keadaan terpepet, apa yang mereka ya Zahra. Ya. Siapa Zahra? Fatimah. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut. Begitu juga sebagian mereka menyebut apa? Ya Ali. Ya. Ya Husain dan seterusnya. Ya. Maka ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya agar manusia ini mau mengikhlaskan ibadahnya kepadanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah, untuk mereka beribadah kepada Allah ikhlas. Wajtanibut taghut, dan mereka menghindari yang namanya taghut, yaitu kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang diibadai yang ditujukan kepadanya sebuah ibadah. Maka itulah di antara tujuan diutusnya para nabi dan rasul, ya, al-ikhlas. Ini yang pertama syarat diterimanya ibadah, ya, itu penerapan daripada sibghatullah adalah ikhlas, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Qala wal mutaba'ah. Yaitu dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul, tidak mau mengikuti rasul, maknanya nusyakik, yaitu rasul ada fi syikkin wa huwa fi syikkin akhar. Rasul ada di satu sisi, dia ada di sisi yang lain, yang saling berseberangan, ibarat sembrani, tidak bisa bersatu. Maka wa may yushakkikir rasul, siapa yang menyelisihi rasul setelah datang kepadanya petunjuk, telah sampai kepadanya hujjah, telah sampai kepadanya ayat-ayat, telah sampai kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, kemudian yattabi' ghayra sabilil mu'minin, Kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya bukan jalannya Rasul. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami berikan apa yang mereka inginkan. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Wa sa'at masir. Dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, kul, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada umatnya. Kul in kuntum tuhibbun Allah, kepada kaumnya. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Allah. Ikutilah Rasul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Jika kalian memang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian memang mengakui Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, jika kalian memang betul-betul meyakini Allah adalah pencipta, Allah adalah mudabbir yang mengatur dan memberikan rizki, maka apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku. Karena jalannya satu, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan siapa yang mengikuti aku? Mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ikhlas, dan ini mewakili apa? La ilaha illallah. Kemudian mutaba'ah mewakili apa? Syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya. Maka dua perkara ini harus. Qala li anna al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya, beliau sekarang mulai mendefinisikan, menyampaikan tentang definisi ibadah. Karena ibadah itu, kata beliau, adalah ismun jami', sebuah nama yang terkumpul padanya li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Apa yang diridhoi Allah? Doa diridhoi Allah. Salat diridhoi Allah. Begitu juga menyembelih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya, lillahi rabbil alamin. Ya, termasuk yang diridhoi Allah. Kurban, sembelihan, begitu juga istighatha, meminta kepada Allah dalam keadaan terpepet, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, termasuk bagian ibadah apapun itu. Ya, artinya tidak terbatas ibadah ini dengan sebuah ibadah. Ya, maka sebagian ulama membedakan ini yang mahdhah, ini yang ghairu mahdhah. Ya, semuanya ibadah. Ya, semuanya adalah ibadah. Hatta apa? Hatta kita mencari ridha Allah dengan apa? Dengan membuang kotoran yang ada di jalan, sesuatu yang mengganggu di jalan. Kita niatkan ikhlas karena Allah, dinilai ibadah. Dinilai apa? Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya itu adalah ibadah. Qala min al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Dari amalan-amalan, yaitu amalan jawarih, amalan badan, termasuk sholat, termasuk haji, ya, apapun itu jenisnya. Begitu juga al-aqwal, seperti doa-doa, ya, doa-doa dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah yang sifatnya qauliyah. Adh-dhahirah wal batinah, yang nampak dan tidak nampak. Ya, yang nampak dan tidak nampak. Maka ini adalah ibadah. Wala takunu kadzalik. Tayib, azan dulu. Naam. Azan dulu, setelah azan dilanjutkan sedikit. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. melanjutkan sedikit karena tinggal sedikit. Qala wa la takunu kadzalik, ya, maka tidak mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut hatta yushri'uha Allah ala lisani rasulih, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat lewat lisan rasulnya. Artinya apa? Artinya ibadah ini perkaranya tauqifiyah. Ada dalil kita lakukan, tidak ada dalil ya tidak kita lakukan. Jadi ketika disebutkan tentang definisinya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal zahirah minal a'mali wal aqwali zahirah wal batinah, ini terbatas ya, terbatas dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan rasulnya. Qala wal ikhlasu, ya, beliau sekarang menjelaskan tentang hakikat daripada ikhlas. Qala al ikhlas an yaqsud al abd wajh Allah wahdah, seorang hamba hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam ibadahnya tentunya dengan syariat lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mutabaah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitilkal a'mal, pada amalan-amalan tersebut yang disyariatkan. Fataqdimul ma'mul yu'dhanu bil hasri, maka didahulukan ma'mulnya, mengizinkan kita untuk memaknai ini pembatasan, ya, pembatasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu abidun. Artinya apa? Hanya dibatasi, ya, mereka-mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai, pembatasan tentang hal ini. Maka taqdimal ma'mul yu'dhanu bil hasri, yaitu pembatasan apa? Pembatasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Qala wa nahnu lahu abidun fawasfuhum bismil fa'il addal ala ath-thubuti wal istiqrar liyadullu ala ittisafihim bidzalika wa kaunuhu sara sibghatan lahum mulaziman. Maka kata beliau rahimahullah, mereka disifati dalam ayat ini, konteksnya adalah isim fa'il. Konteksnya adalah isim fa'il. Hal ini kata beliau menunjukkan atas kekokohan, ya, ketetapan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas tauhidullah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan kata beliau atas sifat-sifat mereka dengan tauhid dan ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mereka menjadi berpegang dengan sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Barakallahu fikum. Khulasahnya, sibghahnya Allah Subhanahu wa taala atau millahnya Allah tidak terlepas daripada tauhid. Tidak terlepas daripada tauhid. Barang siapa yang berpegang dengan sibghahnya Allah, maka mereka adalah ahlul iman yang menyatakan la ilaha illallah, yang mendatangkan segala konsekuensi daripada tauhid dan meninggalkan semua jenis kesyirikan-kesyirikan serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang disebut dengan ahlus sibghah, yaitu sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ini kita telah menyelesaikan surat Al-Baqarah 138, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada Al-Baqarah 139. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyu dzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil 'alamin.